أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditampakkan kepadaku yang nabi pengikutnya hanya beberapa saja yang tidak lebih dari 10. Ada yang nabi yang pengikutnya 2 atau 1. Dan ada yang nabi tidak mempunyai pengikut sama sekali. Apakah sekarang dihitung dari sedikit adalah batil dan banyak itu adalah hak? Ini dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak diukur dari kathrah ataupun qillah, tapi dihitung dari al-haq. Mana yang hak? Itu yang wajib diikuti. Wal-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Nabi yang pengikutnya hanya sebagian saja, tidak kurang dari 10. Jika kita katakan al-killa yang sedikit itu adalah al-batil, maka nabi ini di atas kebatilan dan tidak mungkin. Kemudian juga nabi yang pengikutnya hanya 2, subhanallah. Dan ada nabi yang tidak mempunyai pengikut. Tidak disalahkan nabinya, tapi disalahkan kaumnya yang mereka tidak mengikuti nabinya dan tidak patuh kepada nabinya. Hadza. Dengan itulah jelas bagi kita bahwa al-haq itu yang harus diikuti walaupun sedikit, dan al-batil itu harus dijauhi walaupun banyak.